Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu di hari Ahad atau di hari Kamis pada kajian tafsir, telah kami sampaikan tentang takbir, yaitu takbir ada dua, takbir muqayyad dan takbir mutlak. Dan telah kami sampaikan bahwasanya takbir mutlak dimulai pada awal memasuki bulan Dzulhijjah dan berakhir pada akhir hari-hari tasyrik. Kemudian takbir muqayyad, ya na'am, dimulai kami sampaikan setelah zuhur di hari Arafah, dan ini adalah sabqul lisan, ya. Satu ketergelinciran, kami pun bertaubat kepada Allah. As-sawab, na'am, setelah solat subuh, dan ini adalah madhab muhaqqiqin min ahlil ilm. Kemudian ada yang bertanya apakah fi khilaf, na'am. Artinya perlu kita ketahui setiap sebuah amalan yang di sana disebutkan secara umum, ya, sebagaimana takbir ini tadi, ya, disebutkan dalilnya secara umum di dalam Al-Quran, namun amaliyahnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi ada dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka masing-masing pun di antara mereka berbeda, ya. Masing-masing di antara mereka berbeda. Begitu juga dalam permasalahan ini, masalah takbir muqayyad, takbir mutlak tidak ada masalah karena dia sifatnya umum diawali ketika kita masuk bulan Dzulhijjah, berakhir ketika keluar dari hari tasyrik. Yang jadi permasalahan adalah pada takbir muqayyad. Ya. Di sana khilaf di antara para ulama. Madhab Abu Hanifah, mereka berpendapat takbir muqayyad dimulai setelah solat fajar yaum Arafah dan berhenti pada yaumun nahar, ya, hari Idul Adha setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar di yaumun nahar. Dikatakan pendapat ini dibawa oleh Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh Imam An-Nakhai dan yang lainnya, ya. Ini pendapat madhab Abu Hanifah. Pendapat yang lain, yaitu inda al-Malikiyah, mereka berpendapat di awali takbir muqayyad, yaitu setelah setiap selesai sholat, yaitu setelah sholat zuhur, yaumun nahar. Bukan yaumun arafah, namun yaumun nahar. Ya. Yaitu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah, setiap selesai sholat, sholat zuhur, berakhir pada sholat subuh akhir ayyam at-tasyrik. Ini pendapat madhab Imam Malik. Ya, mereka pun juga punya dalil, ya. Mereka juga punya dalil dibawa oleh Ibnu Umar, kata mereka, ya Allahu a'lam, ana sendiri belum pernah menjumpai. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz yang kemudian illahnya disebutkan karena takbir itu mengikuti hujjaj, mengikuti jamaah haji, ya, mengikuti jamaah haji. Jamaah haji memutus talbiyah mereka ketika mereka melempar jumroh yang pertama di Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yaitu tanggal 10, mereka turun dari Arafah melewati Muzdalifah, kemudian di Mina. Di Mina mereka melempar jumroh. Ya, mereka melempar jumroh Aqabah. Nah, di situ mereka memutuskan talbiyah. Ya, mereka memutuskan talbiyah. Ya, mereka berdalil dengan amalan hujjaj. Ya. Oleh karenanya diawali pada sholat zuhur. Itu pada sholat zuhur. Ya. Memutuskan talbiyah, kemudian setelah itulah mereka bertakbir. Ya. Dan berakhir, ya, berakhir pada sholat subuh. Ya. Mereka sholat terakhir di Mina, jamaah haji, yaitu sholat fajr. Sholat terakhir di Mina, yaitu pada Nafar Thani, ada tanggal 13, akhir hari tasyrik, sholat subuh. Setelah itu mereka pergi, selesai amalan haji mereka. Ya, ini dalilnya. Sekali lagi, tidak ada dalil yang pasti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun amaliyahnya datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Asy-Syawafi', عند Syawafi', yaitu ashab Imam Syafi'i, ya, mereka punya tiga pendapat. Ya. Madhab Syafi'i punya tiga pendapat, mengambil masing-masing pendapat yang ada, yaitu zuhur Yaumun Nahar, hari Idul Adha setelah zuhur sampai subuh, ya, terakhir hari tasyrik. Dan ini masyhur, pendapat madhab Syafi'i yang masyhur, setelah sholat zuhur sampai subuh terakhir di hari tasyrik. Kemudian pendapat di antara mereka yang lain, yaitu setelah sholat maghrib Lailatul Nahar. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat maghrib. Ya, mereka mengkiaskan dengan Lailatul Fitr. Nah, mereka berpendapat Lailatul Fitr bertakbir. Nah, mereka kiaskan dengan itu. Berhenti di sholat subuh, setelah sholat subuh ayam tasyrik. Terakhir, terakhir hari tasyrik. Dan pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat Al-Hanabilah, ya, pendapat madhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dibaca takbir muqayyad selepas sholat subuh di hari Arafah, berhenti setelah sholat asar. Berhenti setelah sholat asar, hari terakhir dari hari tasyrik, pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah dan keumuman madhab Hanbali, ya, berpendapat demikian. Dan ini adalah yang diamalkan oleh kebanyakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini yang lebih dekat, ya, diamalkan oleh sekian sahabat. Di antara mereka adalah Umar, Ali, Ibn Abbas dan yang lainnya. Begitu juga diusung oleh Al-Hanabilah madhab Hanbali, dan dipilih oleh sebagian Syafi'iyah. Di antara mereka adalah Al-Imam Nawawi, Al-Muhakkikin minhum, ya, dari madhab Syafi'i Imam Nawawi. Begitu juga sahib Fathul Bari, Al-Hafidh Ibn Hajar, dan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, ma'ruf Ibn Taymiyah, juga berpendapat dengan pendapat ini. Fa'ala kulli hal, ya, fa'ala kulli hal, perkaranya luas, bukan mahalnya mahal niza', bukan mahalnya perseteruan, khilaf mereka terkait dengan takbir muqayyad. Ya, kemarin ada yang bertanya apakah ada khilaf. Ana jawab, yang ingin ana sampaikan adalah madhab Imam Ahmad, dan ini arjah al-madhahib, yang paling rojah. Namun karena ketergelinciran, ya, tidak lepas daripada kita sebagai manusia, musib dan mukhti', ya, kadang salah, kadang benar, ya, tidak ada manusia yang maksum. Dari kesalahan apapun kami bertaubat kepada Allah. Ya, ketika benar, tentunya datangnya dari Allah Azza wa Jal. Ketika salah, maka ya, kalau ada yang mengingatkan, afdhal. Artinya sampai hari ini pun belum ada yang mengingatkan kecuali satu di antara ikhwah. Itu pun sudah sekian lama. Jika ada yang mungkin faham, barangkali di majelis pun tidak ada masalah. Artinya ana ridho dengan itu. Ya, ketika disampaikan, afwan, apa betul seperti itu? Ya. Atau mungkin jika waktunya tidak nutut, langsung mungkin setelah selesai kajian misalnya. Al-insan, ya, manusia ini tentunya butuh tadzkir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antara keberuntungan manusia adalah mereka yang saling dan senantiasa tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Ya, tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Saling at-tanasuh, ya, karena agama ini adalah an-nasiha. Agama ini adalah an-nasiha. Ini barakallahu fikum. Maka sekali lagi kami ingatkan untuk memperbanyak zikir, takbir, ya, di hari-hari ini. Ya, karena takbir yang ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ringan di lisan, mudah diucapkan, namun janji daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis, Rasul menyatakan, ma ahalla muhillin qat, ya, au kabbar mukabbirin illa bushira bil jannah, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tidaklah seseorang berihlal, ya, ihlal. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah berzikir dengan mengangkat suara, ya. Nah, sebagian lagi menganggap ihlal itu adalah lafaz, nah, ketika kita akan memulai haji dan umrah, labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, ya. Ini ihlal. Kemudian diikuti dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Begitu juga tidaklah mereka yang bertakbir kecuali dia mendapatkan kabar gembira. Dengan apa? Bil jannah. Ya. Al-alfad yasirah. Ya. Lafaz yang ringan sekali di lisan. Namun bushra bagi mereka-mereka yang mengamalkannya. Bagi mereka yang mengamalkan takbir tersebut. Ala kulli hal. Tayyib. Ya, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Adapun setoran hadis, insyaallah mungkin nanti setelah isya, setelah azan. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala babu qisasil abdi. Setelah kita keluar dari bab sebelumnya, yaitu bab man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijab. Barang siapa yang menampar pembantunya atau budaknya, hendaklah dia bebaskan budak tersebut secara sunnah. Artinya bukan sebuah kewajiban. Kita keluar dari bab itu, memasuki bab baru, yaitu babu qisasil abdi. Yaitu sangat pas. Saling berkaitan bab sebelumnya dengan bab setelahnya. Adapun qisas, ya, diambil dari kata qas, ya. Al-qas maknanya adalah al-qata', yaitu memotong. ya, secara al-qisas adalah sebuah mu'aqabah, yaitu balasan terhadap sebuah kriminal, ya, dengan yang semisal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk mengqisas dari yang kalian lakukan dari pembunuhan, ya, nyawa dengan nyawa, dilukai tangan dengan tangan, hidung dengan hidung. Inilah qisas, ya. Qisas di dalam Islam adalah perkara yang disyariatkan. Qisas ada dua. Ada qisas di dunia, ya. Qisas di dunia yaitu terkait dengan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian qisas yang kedua adalah qisas yaumul qiyamah. Manusia kelak yaumul qiyamah akan diqisas. Walaupun di dunia dia tidak diapa-apakan. Ya. Di dunia kelak, di yaumul qiyamah kelak mereka akan diqisas, ya. Dasarnya di dalam sebuah hadis yang panjang, mungkin antum semua tahu hadisnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, ya. Tidakkah kalian tahu apa itu yang disebut dengan muflis? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yang mereka fahami, mereka menjawab, al-muflisu fina, yang disebut muflis di sisi kami adalah man la dirham lahu wala mata, mereka yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Kata para sahabat, itu mereka tahunya sesuai dengan bahasa mereka yang mereka fahami. Namun bukan itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada para sahabat, innal muflisa min ummati, muflis itu orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, dari umatku, ya'ti yaumul qiyamah bi salatin wa siyamin, mereka akan datang kelak yaumul qiyamah, dia salatnya luar biasa sergap, puasanya tidak pernah lobang, wa zakatin, zakatnya juga tidak pernah lupa. Subhanallah. Al-muflisu fina, al-muflis min ummati, mereka ini semua datang semua amalan yang disyariatkan. Tapi apa? Ya'ti syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza. Kemudian dia datang mencela fulan, dicaci fulan, kemudian fulan yang tidak pernah berbuat zina diqadzaf, dianggap fulan pernah berzina, dituduh demikian dan demikian, dan memakan hartanya fulan dengan batil. Ya. Wa safaka dama hadza, kemudian dia mencucurkan darahnya fulan, melukai saudaranya. Wa dharaba hadza, dan memukul ini saudaranya. Fayu'ta min hasanatihi, kemudian diberikan kebaikan yang dia miliki untuk menggantikan ini, mimbabil qisas. Artinya kebaikan-kebaikannya tadi banyak luar biasa diberikan kepada yang dizalimi. Ya. Ketika fa in faniyat, ketika sudah habis, tidak ada kebaikan sama sekali. Sudah habis diberikan kepada fulan, dia telah menzalimi, dia telah memukul fulan di dunia, dia telah memakan hartanya fulan di dunia, dibagi-bagi tadi kebaikan yang telah dia kumpulkan di dunia. Jika usianya 70 tahun kemudian dia wafat, selama itu pula dia mengumpulkan kebaikan dan habis dibagi-bagi dengan orang yang telah dia zalimi. Ya. Ini qisas di dalam Islam. Ketika sudah habis kebaikannya, fayu'khad min sayyi'atihi, maka diambil dari sayyi'at, kejelekan orang-orang yang telah di zalimi. Orang manusia kan pasti punya dosa ya. Pasti berbuat dosa, berbuat salah. Tidak mungkin ada manusia di dunia ini tidak pernah salah. Maka orang yang dizalimi tadi, ketika dia punya kejelekan, diambil, diberikan ke orang yang menzalimi. Nah ini subhanallah bahayanya kezaliman. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan apa? Adzulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah sebuah kegelapan kelak yaumul qiyamah. Fa'ala kulli hal, ya, amat sangat berbahaya. Syahidnya manusia ini akan di apa? Akan dikisos di yaumul qiyamah kelak, ya. Diambil kebaikannya, dibagikan kepada orang yang telah kita zalimi, ya. Karena Allah tidak akan menzalimi siapapun, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi ketika ini kesalahannya akan dikembalikan kepadanya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah daripada kebaikan, maka dia akan melihatnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni, walhamdulillah. Ya. Diampuni oleh Allah, alhamdulillah. Namun idza nuqish, ketika dia dibahas kesalahannya, maka dia pasti akan diazab. Pasti akan diazab kelak yaumul qiyamah. Dan di antara bahayanya, kezaliman ini akan menghabiskan seluruh kebaikan kita. Subhanallah. Ya, ini di antara kejelekan daripada kezaliman. Oleh karenanya, barakallahu fikum, jangan sampai berlarut-larut ketika kita pernah menzalimi saudara kita. Ya, ketika kita merasa diri kita telah berbuat zalim kepada fulan, ya, segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Mumpung durung, ya. Mumpung belum, ya, kelak yaumul qiyamah, ya, sedemikian besar. Karena kita tidak tahu siapa saja yang telah kita zalimi, ya. Manusia yansa, ya. Manusia ini lupa. Summiya insan insanan, manusia itu diberi nama insan karena sering lupa, dari kata nasia, ya, sering lupa. Manusia ini sering lupa, ya. Begitu juga kita, ya. Kita ketika tahu dan sadar pernah dizalimi oleh fulan, tidak ada salahnya kita mengingatkan saudara kita. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Jangan sampai mereka kelak tidak mempunyai kebaikan sama sekali yaumul qiyamah. Ya. Maka bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita, kita ingatkan, antum pernah menzalimi ana ini. Hah. Ya. Ya, lebih afdal jika kita memaafkan. Labas, ana memaafkan. Ya. Ini adalah lebih baik. Ala kulli hal. Babu qisasul abdi. Ya, ini mimbab kisah yaumul qiyamah. Artinya beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada budaknya. Dan ini hakikatnya kepada keumuman manusia, kelak pasti akan dikisah yaumul qiyamah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya akan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf. Berkata Imam Al-Bukhari, telah berkata kepada kami Muhammad ibnu Yusuf wa Qubaisah wa Qabisah. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib. Ya. Maimun bin Abi Shabib, Abu Nasr al-Rib'i al-Kufi. Qala an Ammar ibn Yasirin. Beliau meriwayatkan dari seorang sahabat, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia, Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik bin Kinanah. Ya. Nama ibunya adalah Sumayyah. Sumayyah adalah seorang budak yang dinikahi oleh Yasir. Yang kemudian Ammar ini mempunyai sekian kelebihan, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah termasuk 7 orang yang pertama kali menampakkan Islam di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Ya. Di antara mereka ada Rasulullah. Rasulullah dibela oleh pamannya. Di antara mereka ada siapa? Abu Bakar Siddiq yang dibela oleh kaumnya. Yang lainnya termasuk di antaranya Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib al-Mukaddamiyah dan seterusnya. Ya. Ini diazab, ya. Diazab, disiksa, diikat dengan besi, dijemur luar biasa, ya. Di antara mereka adalah siapa? Ammar ibnu Yasir. Bahkan bukan hanya beliau, seluruh keluarganya uzib. Diazab oleh orang-orang kafir. Sampai-sampai Rasulullah ketika melihat, ya. Luar biasa. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika melihat keluarga Ammar disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy? Sabran ya ala Yasir. Sabran ya ala Yasir mu'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Janji Allah terhadap kalian adalah al-jannah. Janji Allah adalah al-jannah. Al-jannah tidak kita dapatkan dengan balas, ya. Tidak kita dapatkan dengan gratis. Subhanallah. Mau'idukum al-jannah. Mau'idukum al-jannah, kata Rasulullah. Diminta untuk bersabar. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan, bebaskan mereka dari berbagai macam kesulitan demi kesulitan yang dihadapi. Sampai usia tua beliau hidup, ya, menyaksikan banyak sekali peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW. Dikatakan beliau pun wafat di usianya yang tua pada peristiwa Siffin, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mengambil pelajarannya ikhwata, ya, kisah-kisah yang seperti ini. Subhanallah, kalau kita kiaskan dengan kehidupan kita sekarang, kita ngaji tinggal ngaji, mau sholat di masjid tinggal sholat, hidup di negerinya kaum muslimin nikmah azimah, ya. Artinya tidak ada apa-apanya perjuangan kita dengan perjuangan mereka. Itu pun masih bermalas-malasan. Itu pun masih, ya, ini dan itu ada saja alasan, ya. Perlu kita sadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seluruh yang kita lakukan lillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita dulukan adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu kita katakan kepada anak-anak kita dan istri kita. Diri kita bukan milik kita, bukan punyamu, bukan punya anak-anakmu. Ketika ada kewajiban, yang dimana kewajiban itu adalah membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini yang harus lebih didahulukan. Ya, kalau bisa kita sampaikan kepada keluarga kita. Setiap perkara yang sifatnya untuk agama Allah, fisabilillah, dan itu bukan hanya jihad, bukan hanya perang saja. Termasuk dakwah ilallah, termasuk berdakwah di jalan Allah adalah bagian daripada jihad. Termasuk juga ibadah haji, ya, ibadah umrah juga termasuk, ya, yang harus kita dahulukan dari segala-galanya. Apa yang menjadi kewajiban kita, hak Allah yang harus kita tunaikan, harus kita dahulukan daripada semuanya. Baru setelah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah barakallahu fikum, i'tabiru. Ambillah pelajaran dari kisah Ammar bin Yasir, ya. Kisah begitu juga Bilal bin Abi Rabah yang termasuk min awail, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, disiksa luar biasa sampai terakhir beliau dibebaskan. Disiksa. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah. Memperjuangkan agama Allah. Karena lemahnya. Mereka adalah budak. Bukan orang-orang yang kokoh, bukan orang yang kuat. Ammar dan keluarganya disiksa. Ya. Nyaman kita sekarang ini. Subhanallah, kita kajian tinggal kajian. Tidak ada yang ganggu. Berbicara apa saja wala haraj. Tidak ada yang larang, tidak ada yang ngusik. Ya. Dibandingkan dulu-dulunya kita mungkin masih ada sedikit gangguan. Gangguan itu pun tidak ada apa-apanya dengan yang dialami oleh pendahulu kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga para a'immah kita setelahnya. Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah menghabiskan banyak hidupnya di penjara hanya karena memperjuangkan apa? As-sunnah. Memperjuangkan sunnah. Begitu juga Al-Imam Ahmad memperjuangkan akidah. Hidup di penjara, disiksa, dipukul, dipaksa untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau menolak. Di penjara. Nyaman antum sekarang ini, ya. Maka disyukuri nikmat yang besar ini, ya. Jangan sampai nikmat ini dicabut. Jangan sampai nikmat ini dicabut. Nas'alullah as-salamah. Qala beliau Ammar bin Yasir, artinya riwayat ini adalah ucapan beliau, la yadhribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Maka tidaklah seseorang dari kalian memukul budak miliknya dan dia zalim pada saat itu, yaitu menzalimi budaknya, illa uqida, kecuali dia qida, maknanya uqida diambil dari kata qawad, ya, qawad qaf waw dal, ya, maknanya adalah qisas, kecuali akan dikisos minhu yaumul qiyamah, dari kezalimannya akan dikisos kelak, akan diambilkan dari kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita zalimi, walaupun itu adalah budak kita. Ya, walaupun itu adalah budak kita. Bukan berarti tidak boleh kita memukul budak sebagaimana telah lalu. Memukul atas kadar apa yang dia lakukan dan sesuai dengan aturannya. Ya, sesuai dengan aturannya, maka boleh yang demikian. Namun ketika melebihi kadarnya, artinya kita memukul tidak sesuai dengan aturan dan kita telah menzaliminya, maka yang demikian ini akan dikisos. Dan derajat yang lebih ketika kita maafkan, ketika kita memaafkannya, ya, ini lebih lagi. Boleh bagi kita untuk memukul mimbab ta'lim dan ta'dib dalam rangka kita mengajarinya, mengajari budak kita, pembantu kita atau karyawan kita. Namun ketika lebih dari porsinya, maka kisos. Kita akan dikisos karenanya, karena terdapat kezaliman padanya. Sebagaimana di dalam hadis ini. Qala haddatsana Abu Umar, Hafs bin Umar. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Abu Umar, Hafs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah, قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان, yaitu Salman al-Farisi. Abu Layla berkata, telah keluar Salman, yaitu Salman al-Farisi, فإذا على فدابته يتساقط من الآري. Beliau keluar dan beliau melihat rumput-rumputan yang disiapkan untuk dabahnya, untuk kendaraannya, ini berjatuhan dari Ari. Ari ini tempat yang disiapkan, yaitu untuk diikatkan untuk apa tadi, rerumputan atau yang semakna dengan itu, untuk dimakan binatangnya, ya, berjatuhan darinya. Nah, ini terdapat apa? Terdapat bermudah-mudahan dari seorang pembantu yang dimiliki oleh Salman. Faqala li khadimihi, beliau pun berkata kepada pembantunya, laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Salman berkata, jika aku tidak takut qisas, niscaya aku akan menyakitimu. Artinya akan dipukul oleh Salman. Rasa takutnya terhadap qisas yang menyebabkan Salman tidak memukul pembantunya. Namun disampaikan oleh beliau dalam rangka memberikan pelajaran dan efek jera kepada sang pembantu. Artinya, ketika aku pukul kan bisa saja, ya. Bukan berarti tidak boleh memukul, namun beliau takut, ya, khawatir, ya, di kisos, maka beliau pun meninggalkan pukulan tersebut, ya. Di dalam sekian hadis ini, dua hadis yang telah kita baca, terdapat faedah, yaitu bagaimana syariat kita mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap pembantu, terhadap budak, atau yang semakna dengan itu, bahkan kepada keumuman kaum muslimin, bahkan kepada kafir sekalipun, kepada orang kafir sekalipun. Kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka dan bersikap lemah lembut. Sekaligus di sini terdapat larangan memukul pembantu, memukul budak, memukul orang-orang yang membantu kita, karyawan atau yang semakna dengan itu, jika melebihi batasnya. Jika melebihi batasnya. Ya, secara umum dua hadis ini zahir, yaitu dalil terhadap bab yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu bab qisasul 'abd. Ada pada dua hadis ini telah kita bacakan dan insyaallah bisa difahami. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat tazkir, ya, peringatan bagi kita terhadap yaumul akhir, terhadap hari akhir. Sebagaimana disebutkan di sini, kecuali akan dikisos dari kezalimannya kelak yaumul qiyamah. Begitu juga hadis Salman yang menyatakan semakna dengan itu. Maka terdapat di sini apa? Peringatan untuk kita agar kita senantiasa ingat kepada hari akhir, dan kita akan mendapatinya. Kita akan bertemu dengan hari tersebut. Ya, kita akan melewati masa-masa itu, masa-masa di niqash, masa-masa qisas. Kita akan melewati itu semua. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ya, ketika ada kebaikan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Ketika ada kejelekan, maka kejelekan itu akan ditampakkan, dipaparkan semuanya. Ya. Di dalam hadithul bitaqah yang masyhur dan ma'ruf, kelak ada seseorang yang mempunyai 99 catatan kejelekan, yang di mana orang tersebut sudah putus asa. Sudah putus asa. Sudah dianggap tidak ada kebaikan lagi. Namun dikeluarkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah catatan yang terdapat padanya kalimat La ilaha illallah. Ditimbang dan kalimat itu pun menang daripada 99 kejelekan yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karenanya yang harus kita jaga sekaligus di sini isyarah untuk menjaga tauhid kita. Karena tidak ada artinya sebuah kalimat hanya sekedar diucapkan namun penerapannya kesyirikan demi kesyirikan. Tidak ada manfaatnya. Kalimat itu kita ucapkan la ilaha illallah hatta alf marra, 1000 kali kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun kita menyembah, seolah-olah menyembah berdoa kepada yang dianggap wali. Meminta kepada Sayyidil Fulani, ya Abdul Qadir angkidni, wahai Abdul Qadir selamatkan aku, wahai wali Fulan, begini dan begitu dan seterusnya. Tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Hatta 1000 kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu akan bermanfaat kelak yaumul qiyamah ketika yang mengucapkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun terhadap makhluk. Ya. Ketika dia menyekutukan Allah, taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini terdapat sikap wara' dari ulama salaf kita ala ra'sihim as-sahabah. Ya, yang paling tinggi di antara mereka adalah para sahabat. Dan perhatian para sahabat di antara mereka adalah Salman terhadap dirinya sehingga tidak terjerumus pada sebuah kesalahan di dalam kehidupan dunia mereka. Akhirnya mereka pun meninggalkan kedzaliman, berusaha untuk tidak menzalimi orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Begitu juga di sini yang terakhir dalam hadis ini, dalam 2 riwayat ini terdapat peringatan bagi mereka yang statusnya sebagai pembantu karyawan atau yang semakna. Kenapa kita katakan ini dan tidak kita sebut budak? Tidak ada budak di zaman sekarang. Ya. Mereka yang berstatus pembantu karyawan atau yang semakna dengan itu, ketika terdapat sebuah kesalahan yang di mana kesalahan itu berhak dia untuk dipukul, sebagaimana pada sekian hadis yang telah lalu kita baca, dia berhak untuk dipukul. Ya. Kemudian tuannya, bosnya memberikan keringanan padanya, diberikan ampunan, dan yang semakna dengan itu wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah yang pertama, kemudian bersyukur kepada tuannya. Ya, bersyukur kepada tuannya. Ala kulli hal, insyaallah azan dulu, setelah azan dipersiapkan yang kemarin sudah ditunjuk untuk menyetorkan beberapa hadis yang telah lalu. Nah, tafadhal adzan dulu. Bismillah, salatu ala Rasulillah, ma ba'd. Baik, yang kemarin ditunjuk angkat tangan untuk membaca hadis. 1, 2, 3, 4 kemarin satunya siapa? 4 apa 3? Satunya siapa? 3. Baik. Taib, Pak Danis, fadhal. Bismillah. Diri. Faqila lin nabi. Laisa. Barakallahu fiik. Fadhal, jelis duduk. Fadhal. Siapa satunya tadi? Hah? Elad. Fafarra. Nah, lanjut. Lanjut. Tinggal satu. Dafal. Hah? Hadis yang haddatsana Amr bin Marzuq dafal. Had Barakallahu fiik. Fadhal. Itu aja. Baik, jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Semoga yang telah antum hafalkan menjadi pemberat kelak yaumul qiyamah dan menjadi modal antum biiznillah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayib, untuk pekan depan hari apa? Mungkin hari Ahad. Nah, mungkin untuk pekan depan siapa yang bisa maju? Angkat tangan. Hisham, siap? Siap. Baik. Siapa namanya? Kacamata? Anas. Anas yang kedua. Hah? Siapa? Kelas 1 Anas. Baik. Berarti tidak ikut Dars. Baik, yang kelas 2. Ini siapa namanya? Kelas 3 ya? Siapa namanya? Abdullah. 2. Ammar. Siap Ammar? Baik. InsyaAllah naktifi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.